Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, marilah minta ilmu yang bermanfaat, karena itu yang akan melahirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang sebatas maklumat, yang sebatas dimengerti dan dipahami atau dihafalkan, maka sebatas itu tidak berdampak baik buat kita. Bahkan kata para ulama bisa jadi bencana bagi kita, wabal kata para ulama. Karena sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Walaupun hafalan itu sangat penting dan yang mengatakannya adalah sosok yang merupakan ikonnya hafalan, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi hadirin Allah muliakan, selalu berusaha bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke hadis terakhir dalam bab nasihat, hadis yang sangat penting dan salah satu bahan bakar dan rahasia mengapa kita, atau salah satu rahasia dan bahan bakar mengapa seseorang tuh bisa menunaikan nasihat yang sejati dan sesungguhnya. Nasihat yang berarti merajut hubungan baik, menggabungkan dua hal yang awalnya terpisah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dan spirit memberikan yang terbaik bagi pihak tersebut tanpa ada kepentingan, tanpa ada tendensi, gak ada maksud apa-apa, gak ada hidden agenda, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi mentalnya orang-orang yang beriman, mentalnya umat Islam. Ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah kebaikan, merajut kebaikan, menjahit kebaikan, menginginkan kebaikan untuk orang dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran. Sebagaimana itu makna nasihat dari para ulama kita seperti Ibnu Manzur, Ibnu Al-Athir, dan para ulama-ulama kita yang lain. Nah, salah satu rahasianya ini di hadis ini, hadis Anas radhiyallahu ta'ala an. Mari kita simak hadis tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat minal khair. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan hal itu untuk dirinya sendiri. Kembali kita baca dengan baik-baik. Tidak beriman salah seorang dari kalian, gak beriman loh, sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang dia inginkan, yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Atau pakai bahasa yang lebih dalam, sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi apa yang kita cintai untuk diri kita, kita ingin saudara kita juga mendapatkannya. Kita juga punya keinginan dan kecintaan dia mendapatkan apa yang kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi dia mendapatkan, atau saudara kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Simple, sederhana. Insyaallah mudah dihafal buat kita yang awam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tapi susahnya minta ampun, hadirin. Ini susahnya luar biasa. Illa man rahimah rabbuh. Illa man rahimah rabbuhu, kecuali yang dirahmati dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa mengamalkan hal tersebut. Kita masuk ke pelajaran hadis ini, hadirin. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang sempurna imannya adalah seseorang yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Yasurruhu ma yasurru akhahul mu'min. Dan dia senang terhadap apa yang disenangi oleh saudaranya. Jadi kalau saudaranya senang, dia ikut senang. Walaupun mungkin dia gak dapat. Gitu loh. Ya, enggak. Kita lagi ingin handphone, uang belum cukup, pas lagi nabung gitu, Mas Pungki beli handphone baru. Loh, ana yang nabung, kenapa yang beli Mas Pungki? Tapi senang gitu ngeliat, ya Allah, senang saya nih, Mas Pungki punya handphone baru, Masya Allah. Padahal kita yang kita lagi pengen banget gitu loh. Kita pengen sepatu. Katalah. Nabung, belum kebeli ini. Tiba-tiba pagi ini Dimas pakai sepatu baru. Alhamdulillah. Senang kita nih. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita gak belum punya hal tersebut, ngeliat saudara kita yang punya, alhamdulillah. Wa yuridu li akhihi al-mu'min ma yuriduhu li nafsihi min al-khair. Dan dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Gitu. Dia menginginkan untuk saudaranya, atau dia menginginkan kebaikan untuk saudara, apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Makanya diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslimah." Cintailah dan inginkan kebaikan untuk manusia dengan apa yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri, maka Anda seorang muslim. Jadi inginkanlah kebaikan untuk manusia sebagaimana Anda menginginkan itu untuk diri Anda sendiri, maka Anda seorang muslim. Berarti kan indah banget ya seorang muslim itu ya. indah banget seorang muslim. Itu yang pertama, kita dituntut untuk itu. Yang kedua, apa yang dimaksud tidak beriman sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri? Apakah dia gak beriman langsung kafir gitu? Lo murtad, lo hasad sama gua, apakah begitu? Hadirin yang Allah muliakan, yang dimaksud tidak beriman di sini adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kamalul iman. Jadi iman yang sempurna. Jadi ini adalah iman yang sempurna. Tapi apa hukumnya? Dan apa hukumnya kalau kita enggak punya sifat ini? Apakah aman-aman saja? Atau berdosa? Hadirin yang Allah muliakan, hukum memiliki sifat seperti ini itu wajib. Dan kalau kita tidak punya sifat ini, kita berdosa dan iman kita tidak sempurna atau bermasalah. Ada salah satu kaidah di dunia para ulama. Apabila iman itu ditiadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena suatu hal atau karena meninggalkan suatu hal, suatu perbuatan, maka itu menunjukkan perbuatan itu wajib atau haram dilakukan. Jadi kalau iman itu ditiadakan, jika kita meninggalkan suatu hal, maka berarti hal itu wajib dan haram untuk ditinggalkan. Atau jika iman itu ditiadakan karena mengerjakan suatu hal, maka hal tersebut haram untuk dikerjakan dan wajib ditinggalkan. Pusing ya? Enggak, simpel aja. Jadi kalau misalnya iman itu ditiadakan oleh Nabi SAW karena mengerjakan suatu hal, berarti sesuatu itu haram gitu loh, dan wajib kita tinggalkan. Atau sebaliknya, kalau iman itu ditiadakan oleh Nabi SAW karena kita meninggalkan suatu hal, berarti sesuatu itu wajib dikerjakan. Contoh jelas. Bismillah. Dengan taufik dari Allah ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man atau alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Lihat, iman ditiadakan 3 kali bahkan. Siapa mereka? Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka, lihat, dalam hadis ini Nabi SAW meniadakan keiman bagi orang yang membuat tetangganya gak merasa aman atau nyaman dari gangguannya, merasa gak aman dari, maka membuat tetangga merasa aman dan nyaman hukumnya wajib. Dan mengganggu tetangga atau membuat tetangga tidak aman dari gangguannya haram. Dan kalau kita mengganggu tetangga, iman kita gak sempurna dan kita berdosa. Kita berdosa. Itulah hadirin. Atau misalnya hadis yang lain, contoh yang lain lagi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda misalnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina dalam kondisi dia beriman. Jadi tidaklah seorang berzina yang berzina ketika dia berzina dalam kondisi dia beriman. Dia jadi pada saat dia berzina dia tidak beriman, kata Nabi. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dalam kondisi beriman. Jadi ketika dia mencuri dia tidak dalam kondisi beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah peminum khamar ketika minum khamar dalam kondisi beriman. Jadi hadirin Allah muliakan, apa maksudnya? Apakah orang yang berzina kafir? Enggak. Maksudnya adalah hukum berzina itu haram dan wajib ditinggalkan. Hukum mencuri itu haram, wajib ditinggalkan. Hukum minum khamar itu haram, wajib ditinggalkan. Karena ketegasan Nabi menunjukkan hal itu, sampai Nabi SAW meniadakan iman. Enggak beriman orang yang berzina itu. Enggak beriman orang yang berzina. Artinya imannya sedang jatuh gitu. Bukan berarti kafir enggak, tapi imannya bermasalah. Atau hadis yang lain, la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanat. Gitu loh. Berarti menunaikan amanat wajib dan berkhianat haram. Jelas hadirin Allah, jelas ya kaidah ini ya. Nah, berarti lihat kembali lagi hadis kita. Hadis Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk diri sendiri. Berarti hukum menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkan hal itu untuk diri kita, hukumnya apa? Wajib. Kalau enggak berdosa, dan itu menurunkan kadar iman kita. Dan kalau itu dilakukan berulang kali, maka iman kita turun. Karena kan iman turun dengan maksiat. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, berarti memiliki mental ini itu kewajiban kita sebagai seorang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ini bukan keutamaan semata, enggak, ini keharusan. Karena iman ditiadakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Tegas sekali Nabi kita SAW. Wajib. Makanya Muhammad bin Wasi', salah satu ulama klasik, itu pernah menjual keledainya, hadirin. Pernah menjual keledai. Faqala lahu rajul, atardahu li? Lalu ada orang bertanya, atardahu li? Apakah engkau ridho? keledai itu aku beli atau keledai itu untukku. Jadi apakah engkau ridho? Keledai itu untukku. Lalu Muhammad bin Wasil mengatakan, lau radituhu lam abi'hu. Kalau aku ridho, aku gak akan menjualnya. Gitu aja. Jadi kenapa aku jual? Karena aku gak suka sama ini keledai. Ditanya, gimana? Ridho gak? Enggak. Artinya aku gak ridho sama ini keledai. Ya, makanya aku jual. Nah, terserah antum dia mau beli atau enggak. Gitu aja. Beda sama kita. Kalau kita kan jual motor, mobil. Ini kesayangan gua nih. Padahal kita udah malas sama ini mobil. Udah jual. Tapi ketika ya lu tau gue lah kualitas gue ini sayangan. Beli. Padahal dia udah gak suka sama mobil. Kalau ulama dulu, kamu tuh suka sama mobil ini gak? Enggak. Gitu. Kalau saya suka, saya gak akan jual. Kayaknya asik banget ya gitu ya. Jadi subhanallah, hidup mereka tuh simple banget gitu loh. Makanya kata Ibnu Rajab ketika menjelaskan riwayat ini, isyara minhu ila annahu la yardha li akhihi illa ma yardha li nafsi. Ini adalah pesan dari Muhammad bin Wasil bahwa dia tidak meridhoi untuk saudaranya kecuali yang dia ridhoi untuk dirinya sendiri. Jadi kalau saya pribadi sih saya enggak suka. Dan saya juga saya enggak ridho karena saya enggak ridho untuk diri saya, ya sebenarnya saya enggak ridho juga, tapi kalau antum mungkin mau beli untuk apa-apa itu urusan antum. Gitulah. Jadi enak gitu. Kenapa sih? Kenapa lu jual ini? Ya gue bosan aja. Gue masuk udah gak suka lagi sama ini barang. Sebenarnya gak cocok juga sih buat lu. Tapi kalau mau kalau lu suka ya silahkan lah gitu. Tapi bagi saya itu gak cocok buat anda. Kira-kira laku, barang kita laku gak sih kalau kita jual begitu? Sebenarnya saya lihat gak cocok juga buat kamu ya. Kamu tuh lebih cocok dengan baju yang kamu pakai, yang kamu coba fitting tadi di toko sebelah. Ah itu cocok bagi saya. Kalau ini kurang. Oh gitu ya. Jadi saya beli di toko, ya udah beli toko sebelah aja. Ya tutup tuh toko tuh. Gimana kita jualan kayak begitu? Tapi mereka enggak bangkrut tuh, mau dinasi kan enggak bangkrut dengan gitu. Enggak juga, hadirin. Kejujuran tuh berkah. Dan ini kan ketulusan, ini amalan hati. Makanya gimana sih ada orang bilang Islam tuh keras tuh gimana sih? Saya belum ngerti sudut pandangnya gitu ya. Oh, Islamnya begini. Kita jual mobil gitu, mobil kita boros. Mau pakai buat apa, Mas? Aku mau pakai buat kegiatan sehari-hari gitu loh. Sehari biasa pakai kurang lebih estimasi berapa kilo? Ya mungkin kalau setiap hari itu 30-50 kilo. Kalau saya sih gak mau pakai mobil kayak gini. Boros, Mas. Oh, jadi saya gak cocok. Kalau saya gak cocok buat Mas. Terus saya cocok mana? Dealer saya gak ada. Ah itu tuh, dealer sebelah tuh. Ah itu cocok tuh. Oh gue demen banget sama tuh mobil. Itu temenan Mas juga? Bukan, itu mah toko sebelah aja. Oh gitu. Gak ada hubungan? Gak ada. Cuman kalau sesuai spek, itu yang situ cocok. Kesana tuh Mas, ya kesana aja. Gitu. Tapi gimana sih kalau orang beli? Ya Allah. Tapi itu mereka tuh, jadi mereka tuh belajar tuh bukan hanya retorika, teori atau dihafalin semata. Diamalin mereka tuh. Apa yang mereka nggak ridho dengan diri sendiri, mereka nggak ridho buat orang lain. Tapi kalau orang lain mau ya terserah gitu. Ya kalau Mas mau beli ya beli aja. Tapi kalau untuk spek itu sih kalau saya sih gak suka ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Ini luar biasa hadirin. Itu kan nasihat kan. kejujuran, ketulusan. Jadi kenapa kita kenapa orang-orang yang benar-benar orang-orang beriman itu berusaha memberikan nasihat yang terbaik, mengingat yang terbaik, kejujuran? Karena ini menyangkut iman mereka. Kenapa Mu'adz bin Wasi' seperti itu? Karena ini menyangkut iman. Iman itu lebih penting daripada segalanya. Iman itu lebih penting daripada ini keledai laku atau nggak laku gitu. Kalau kita kan enggak, duit lebih penting. Ilaman rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita seringkali kan popularitas lebih penting. Ilaman rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bagi kita status lebih penting daripada iman. Ilaman rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mereka enggak, iman lebih penting. Iman lebih penting, hadirin. Wong Nabi SAW tegas, la yu'minu ahadukum, enggak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadirin yang Allah muliakan, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Abbas itu mengatakan, inilah amuru alal ayati min kitabillah, sesungguhnya aku ketika melewati sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, fa awaddu anna an-nasa kullahum ya'lamuna minha ma a'lam. Sesungguhnya ketika aku melewati sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, aku menginginkan seluruh manusia mengerti ayat tersebut sebagaimana yang aku pahami. Jadi tidaklah aku melewati sebuah ayat dalam Al-Qur'an kecuali aku berharap seluruh manusia mengerti dan memahami ayat tersebut sebagaimana yang aku pahami. Dan Abdullah bin Abbas di antara yang terbaik memahami Al-Qur'anul Karim. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, ni'mat turjumanul Qur'an Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik. Dan beliau dapat doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas perihal agamanya dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Jadi doain langsung sama Rasulullah SAW, ya Allah, ajarkan Abdullah bin Abbas tafsir Al-Quran. Makanya jadi yang terbaik atau diantara yang terbaik. Nah, sosok yang terbaik ini menginginkan seluruh manusia memahami seperti yang beliau pahami. Jadi beliau gak pengen, saya pengen nomor satu, enggak. Saya pengen semuanya memahami sebagaimana yang saya pahami. Lihat nasihat, menginginkan yang terbaik buat orang, nggak ada kepentingan. Kan dengan demikian berarti kan semua manusia sejago beliau, satu level dengan beliau. Artinya beliau nggak ingin suruh jadi yang terbaik, nggak kayak begitu. Secara duniawi, ya, secara kalau fastabiqul khairat untuk akhirat, ya. Dan justru itu menunjukkan kebersihan hati beliau, nanti kita jelaskan. Bismillah. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau menyampaikan, waditu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilma wa lam yunsab ilayya minhu syai'. Aku ingin seluruh manusia mempelajari ilmuku ini dan mereka tidak menisbatkan kepada diriku sama sekali. Jadi saya tuh ingin ilmu yang saya kuasai itu dipelajari oleh seluruh manusia dan mereka tidak menisbatkan kepada saya. Menisbatkan udah bahasa Indonesia belum sih? Menisbatkan belum ya? Menisbatkan, mengafiliasikan ya. Jadi nggak perlu menyebutkan referensi bahwa itu perkata Imam Syafi'i. Klaim aja hasil pemikiran dia, atau klaim aja langsung ini hasil riset dia. Nggak usah bilang itu hasil riset Imam Syafi'i. Jadi ambil aja ilmu saya tanpa bawa nama saya gitu loh. Hah? Mengaitkan. Iya sih. Tapi ini Yunsab tuh lebih dalam ya. Itu berkaitan tentang amanat ilmiah. Harus ada referensi atau literasi gitu loh. Jadi udah ambil dari saya, nggak usah bawa nama saya. Udah biar mereka aja yang itu. Itu kan luar biasa. Jadi nggak. Mereka tuh sampai di titik itu. Padahal sih nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kata orang, min barakatil ilm, di antara keberkahan ilmu, kita menasabkan ilmu itu kepada narasumbernya. Itu keberkahan. Itu bagi kita. Nah bagi narasumber, jangan berharap gitu loh. Jangan berharap terkenal gara-gara orang-orang tuh menyebut-nyebut nama Anda. Gitu loh poinnya. Jadi terjadi keseimbangan antara yang mengajar dan yang belajar. Yang belajar, kata para ulama, min barakatul ilm, di antara bukti berkahnya ilmu atau bukti atau di antara syarat berkahnya ilmu, Anda nisbatkan ilmu atau hikmah yang Anda dapatkan kepada pihak yang Anda dengar, sehingga orang tuh nggak terpukau dengan Anda padahal Anda cuma nukil, cuma copy paste dan seterusnya. Bilang ini perkataan ini ya, saya dapat dari guru saya bilang dari ini, jazakallahu khairan. Makanya kan salah satu yang gak disukai para ulama kan sarikotul ilmiah kan, pencurian ilmiah gitu loh. Copy paste dari ini lalu diklaim itu penelitian dia, padahal itu penelitian pihak lain, tapi dia gak sebutkan referensi. Itu di dalam dunia tesis dan disertasi atau skripsi itu kan aib sekali, pencurian atau sarikotul ilmiah, pencurian ilmiah, karya ilmiah, hasil riset orang diambil, copy paste diubah dikit-dikit tanpa disebutkan sumbernya, literasinya atau referensinya, dan diklaim ini hasil penelitian dia. Nggak boleh. Tapi kita ketika menyampaikan, nggak usah berharap orang menyebutkan nama kita. Dan lihat ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur kehidupan ini itu Allah. Walaupun Imam Syafi'i gak ingin disebutkan, tetap aja sampai hari ini kita itu sebutkan nama beliau. Dan bukan hanya sebutkan ya, kita tuh ada rasa nyaman dan merasa aman kalau sebutkan nama beliau rahimahullah gitu. Dan kayak apa itu, ada itu tadi, Allah kasih hati kita tuh ini sih. Coba seringkali tuh kita mengatakan ini begini loh mas, bla bla bla bla bla bla, yang nggak mungkin begitu, dirasanya gitu nggak mungkin begitu, yang benar aja mas, ini keterangan Imam Syafi'i. Oh benar tuh, iya, oke, saya akan ulang lagi. Itu banyak banget, lihat berkahnya ilmu beliau, padahal beliau sendiri nggak mau deh, udah klaim aja. Tapi orang tuh justru sebaliknya. Makanya itu yang dikatakan, itu kalimat yang ada, kalimat yang dibawakan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, man kariha syuhra ishtahara, barang siapa yang gak suka popularitas nanti justru dia akan populer dengan cara yang elegan. Jadi dia gak suka. Makanya sebagian para ulama kan populer setelah mereka wafat. Itu menunjukkan menunjukkan keikhlasan mereka, subhanallah. Dan populernya bukan bukan level apa provinsi, dari level dunia. Ada betapa banyak ulama-ulama itu, kalau kita baca karyanya, kita tuh gak nyangka hidupnya itu sesulit itu. Dan siapa yang kenal atau gak kita pikir dengan karya itu mereka, mereka sosok-sosok itu hidupnya luar biasa, enggak. Uwais Al-Qarni rahimahullah, itu kan hidupnya dibully terus. Orang yang dengar dengar nama Uwais Al-Qarni itu gak akan berpikir hidupnya itu dibully, tapi itu punya kejujuran, keikhlasan dan seterusnya. Sampai Nabi SAW minta Umar kalau ketemu Uwais minta doa agar diampuni. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini hal yang penting. Terus contoh yang lain dari kehidupan ulama klasik, ini contoh menarik juga nih. Dari, tapi dari angle yang lain. Jadi kita ambil dari angle yang lain tapi benang merahnya sama. Ada seorang seorang sosok namanya Utbah Al-Ghulam, idza arada yuftir. Utbah ini itu puasa. Apa ahli siam, puasa sunnah dan seterusnya, puasa sunnah. Idza arada yuftir yaqulu li ba'di ikhwani al-muttali'ina 'ala a'malihi. Kalau dia ingin, kalau beliau ingin ingin berbuka puasa, maka beliau akan bilang ke sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya yang senantiasa memperhatikan amal ibadahnya, yang kagum dengan amal ibadahnya, masya Allah ini ahli ibadah. Kata beliau, akhrij ilayya ma'an wa tamaratin aftir 'alayha. Oke, sediakan aku air dan beberapa kurma biar aku buka dengan air dan kurma tersebut. Liyakuna laka mithlu ajri, agar engkau mendapatkan pahala puasaku. Gitulah. Ngerti enggak, teman-teman? Jadi beliau ini ahli siam, ahli puasa. Ahli puasa. Dengan apa? Dan puasa beliau itu mengungguli banyak orang. Nah, sebagian sahabat atau murid-murid atau orang-orang saudara-saudaranya itu memperhatikan ibadah beliau, puasa beliau, dan kagum gitu loh. Nah, beliau ingin agar orang-orang yang beliau kenal atau orang terdekat beliau yang enggak berpuasa mendapatkan pahala puasa juga gitu loh. Sebagaimana beliau dapatkan. Gitu loh. Walaupun mereka gak berpuasa gitu. Jadi beliau ingin saudaranya yang gak berpuasa bisa mendapatkan pahala puasa pada hari itu. Caranya gimana? Sediakan air dan kurma biar saya buka dengan ini dan antum anda dapat pahala puasa saya. Jadi mikirin pahala orang lain gitu. Dia ingin bukan hanya dia dapat pahala puasa hari ini, tapi saudaranya juga dapat pahala puasa. Gitulah. Gitulah. Jelas ini. Ingat, tapi jangan dijadikan modus. Pas puasa kita ada naik ke rumah Mas Nur, mana kita buka di sana. Gitulah. Mas, daftar menu mana? Daftar menu. Biar dapat pahala puasa ana. Terus minta. Hadirin, ini bukan modus. Ini tuh ingin saudaranya dapat pahala puasa dia. Buktinya diantaranya yang diminta cuman air sama beberapa korma. Jangan sampai kita berusaha merotekan ini modus. Terus kita minta semuanya. Ayam bakar 3, terus wagyu 7, sirloinnya 4, tenderloinnya 5, sama salmon 7, sama take away ya. Loh, ini apa sih maksudnya? Jadi ini modus aja. biar bisa buka puasa gratisan sekaligus buat bekal 3 hari ke depan. Kalau Utbah gak demikian, Utbah itu ingin saudaranya dapat pahala. Ini luar biasa lah. Yang terakhir, hadirin Allah muliakan, yang terakhir, ulama menjelaskan bahwa ini tidak mungkin kita lakukan kecuali kita memiliki kebersihan hati, salamatu sadar, hati yang bersih, hati yang penuh dengan iman, hati yang penuh dengan tauhid kepada Allah, bersih dari gil wal gish wal hasad, hati yang bersih dari penyakit hasad, licik, curang, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Orang yang nggak punya tauhid yang bagus nggak bisa punya mental seperti ini. Kalau kita masih punya ambisi duniawi nggak bisa lah. Kita akan egois sendiri. Ini hanya orang-orang yang di level menomorsatukan iman daripada hawa nafsu. Karena manusia itu kan nafsunya dan dibisikkan oleh syaitan ingin selalu atau ingin tampil nomor satu, ingin unggul dari yang lain secara duniawi. Ingin berbangga. Kita tuh punya egoisme yang menjadi PR kita dalam diri kita. Itu poin. Kalau kita masih memiliki hal itu yang dengan porsi yang besar, itu gak bisa kita. Ini semua tuh harus di bawah iman, hadir. Makanya la yu'minu, gak beriman. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Ulu itu tinggi, tidak ingin terlihat tinggi di atas yang lain. Wala fasada, dan dia tidak ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Enggak mau dibuat kerusakan, dia mau cari selamat aja deh gitu. Kan gitu kan. Makanya doanya para ulama kan seperti Sa'id bin Musayyib apa? Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan saya. Dia enggak mau buat kerusakan A, kerusakan B. Dia mau cari selamat aja. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan, kuatkan iman kita, tauhid kita kepada Allah, iman kita kepada takdir. Bahwa kita ini hamba, kita gak punya apa-apa. tugas kita itu beribadah, bukan menjadi paling tinggi di antara yang lain. Dan kalau kita mencapai titik paling tinggi di antara yang lain, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu beribadah. Dan salah satu, dan ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, karena cinta dan ketundukan. Dan salah satu perintah Allah adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Jadi kalaupun diantara kita ada yang menjadi nomor satu, the best gitu ya, itu bukan karena dia ingin berbangga-bangga menjadi nomor satu, bukan. Bukan mencari gelar gitu, the one and the only one, enggak, atau the special one, enggak. Tapi dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk bertakwa semaksimal mungkin. Dan ketika Allah kasih potensi yang besar dalam diri kita, bakat yang besar dalam diri kita, kecerdasan bahkan kejeniusan yang luar biasa, maka kita wajib menggunakannya secara maksimal untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Dan otomatis ketika Allah kasih kejeniusan, potensi dan skill yang sangat besar bagi seseorang, dan dia bertakwa semaksimal mungkin, otomatis orang ini akan di atas yang lain. Tapi itu bukan kemauan dia, bukan ambisi dia. Itu semata-mata hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba. Makanya dia gak pernah merasa terpukul oleh prestasi orang lain, karena dia tahu bakat orang tuh beda-beda, skill beda-beda. Tapi yang jelas setiap kita harus beribadah dan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kotak kita masing-masing dan potensi masing-masing. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan waktu sudah habis ya. Baik, dan dengan demikian berakhir semua hadis dalam bab nasihat. Insyaallah besok kita kasih, dengan kita terus coba kasih kesimpulan dan sesi pertanyaan ya. Karena di bab ini kita belum membuka ruang yang cukup untuk sesi tanya jawab. Semoga Allah kasih taufik untuk kita buka besok, mungkin bisa sampai lusa, untuk sesi tanya jawab di bab ini, karena bab ini penting. Semoga Allah kasih pertolongan kepada kita, dan semoga kita bisa mengamalkan. Ini gak mudah hadirin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Gak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Jazakallahu khairan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.